Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita untuk kita bisa menjelaskan ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya kita ke tempat ini, dimudahkannya kita ke tempat ini, nah dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju ke jannahnya. Sebagaimana sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man taraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Semoga kita masuk, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan yang mana dengan jalan itu dia menuntut ilmu bacanya, dia menempuh satu jalan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ketika menuju ke jannah, ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Nah, mempelajari kitab Kitab Sunnah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, di mana di kesempatan sebelumnya kita telah sampai ke pernyataan beliau wajibna anjay wal malaika, wajibna seorang beriman tentang adanya anjaya beriman para nabi dan rasul, dan demikian pula beriman kepada para malaika yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah sebutkan dalil-dalilnya dalam permasalahan ini dalam nah kita Allah maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya yang kita sebutkan tentang hadis Jibril. Nah, yang menjelaskan tentang keimanan ya, kepada para malaikat, demikian pula kepada para nabi dan rasul. Al-malaikat, malaikat disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Ta'ala dalam syarah kitab Thalaqah Ibnu Tulun, lalu dalam syarah kitab Ibnu Tulun Thalaqah, beliau mengatakan al-malaikat itu alamul ghaibi makhlukun 'abiduna lillahi ta'ala. Malaikat yakni makhluk baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, abiduna lillahi ta'ala. Yang mana mereka itu abid, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu min khasa'is rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Mereka tidak memiliki keputusan rububiyah dan uluhiyah. Ya, mereka tidak patut untuk disembah, untuk diibadahi, karena mereka tidak memiliki hal tersebut yang mengharuskan makhluk yang lain beribadah kepada mereka, menyembah mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahu al-ijtihad. Al-ijtihad tam. Li'amrihi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasunallaha ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wayat alun nama dan mereka sifatnya para malaikat senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak pernah mereka berkhianat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka bermaksiat terhadap perintah Allah, menyelisihi perintah Allah. Apalagi kalau sampai mereka dituduh mengkhianati wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul misalkan. Ya, seperti itu juga tujuan orang-orang apa? Rasul dan orang Syiah. Menuju malaikat Jibril. Nah, mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahyu bukan kewajah yang berhak dan yang lainnya. Nah, para malaikat sifatnya jelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala wal quwwatu ala tanzihi, dan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan manusia, berbeda pula dengan jin. Nah, yang mereka itu masih memiliki sikap khianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang di antara manusia itu ada yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun mereka melaksanakan, banyak kekurangan, bukan seperti malaikat yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian jadi ya, wa man indahu la yastaghfiruna an ibadati wa la yastaghfirun yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yasumun. Dan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi para malaikat, mereka tidak sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah memiliki salah sombong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulang-ulang, tidak lemah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan sempurna bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja mereka yastaghfiruna al-laila wa an-nahara la yasumun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, siang dan malam, terus menerus. Nah, dan tidak pernah mereka itu merasa lelah, bosan, tidak. Tidak sebagaimana manusia, terkadang mereka merasa letih, merasa lelah ketika beribadah, merasa bosan. Nah, tidak dengan para malaikat. Karena memang mereka diberi kekuatan, kekuatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat ini jumlahnya sangatlah banyak. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti jumlah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya setiap hari di Baitul Mahmud ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 70,000. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka keluar. Setelah mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali ke situ. Nah, dan digantikan oleh malaikat yang lainnya. Nah, ya. Apa bila mereka telah keluar, maka mereka tidak akan masuk lagi. Dan ada malaikat yang lainnya masuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan begitu banyaknya jumlah malaikat, tidak ada yang mengetahui berapa banyak yang jumlah malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang malaikat secara singkat dari apa yang disebutkan oleh Ajar Muhammad bin Shalih Al-Taibin yang mengatakan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau bahwa Allah Ta'ala menyebutkan iman di malaikat di akadaman apa atau umum. Keimanan seorang hamba terhadap malaikat-malaikat Allah Al-Jawajah ini mengandung empat perkara. Sedikit yang kita ketahui nama-namanya. dan banyak yang kita tidak ketahui nama-nama mereka. Dan maka kita mengimaninya secara global tentang mereka-mereka tersebut. Ini yang kedua yang wajib kita imani dari keimanan terhadap para malaikat. Yang pertama beriman tentang wujudnya mereka untuk malaikat. Yang kedua kita wajib beriman tentang nama-nama mereka bagi yang kita ketahui nama-namanya. Ada pun yang tidak kita ketahui, maka kita mengimaninya secara global. Kemudian yang ketiga, dan itu al-imanu bima alimna min sifatihi. Nah, kita beriman tentang malaikat, kepada para malaikat dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka, dari dalil-dalil yang pasti tentunya. Nah, yang kita ketahui sifat-sifat mereka memang kita imani. Tapi pada Jibril, bagaimana kita malaikat Jibril waqad akhbar nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala sifatihi allazi khuliqa 'alayha wa la bitu min adiyana faqad zalqu. Seperti sifatnya malaikat Jibril yang dikatakan dengan itu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi pernah melihat malaikat Jibril pada wujud aslinya yang dia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Nah, ini sifat asli malaikat Jibril yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nah, yang mana malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Nah, ini wajib kita imani. Wajib kita beriman tentang permasalahan ini karena jalan dari yang pasti. Nah, dalam permasalahan ini, jangan kemudian kita pusing-pusingkan seperti apa, bagaimana, jangan. Jadi kita cukup meyakini saja bahwasanya malaikat Jibril cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Nah, karena kita tidak mengetahui, tidak pernah melihat seperti apa jalannya malaikat itu, jangan kemudian digambarkan begini dan begitu. Nah, seperti ini sayapnya, seperti itu sayapnya, padahal kita tidak mengetahui. Cukup bagi kita mengimani sebagaimana apa ya dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad yata'awwalu al-malaku bi'amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Terkadang ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi malaikat mereka mengubah wujud mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Terkadang para malaikat mengubah wujud mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bentuk rajul, seorang laki-laki. Kama hadara Jibril, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Hina arsalahu ta'ala ila Maryam, ketika malaikat Jibril diutus pada Maryam. Fatama talala basaran sawiya, maka malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. menyerupai manusia. Nah, menyerupai seorang manusia. Wa inna ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajadun fi ashabi ja'ahu bi sifatin la yura alaihi adad kabar. Dan demikian pula ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dan kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat beliau, maka datanglah malaikat Jibril dalam bentuk sebagai manusia dengan sifat yang tidak terlihat padanya bekas-bekas kafar, tanda-tanda kafar. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam gelap, tidak kotor sama sekali, bersih. Nah, tidak ada tanda-tanda orang yang bekas kafar. Sementara tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang mengenali mereka. Ini orang dari mana? Kok kita nggak kenal? Nah, sementara kalau dia orang dari jauh, kok pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Kalau orang dekat sini, kok kita tidak ada yang mengenali dia? Nah, seharusnya pada jalan jauh ketika orang tertawa, pakaiannya itu kotor, debu, berdebu, lusuh, usang, rambutnya juga tentunya akan kotor. Nah, tidak rapi, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ya tidak apa, insya Allah bersih, ya, mengkilat, rambut tetap bersih, pakaian tetap bersih, jauh enggak. Ketika seorang itu sama, itu akan kotor, pakaiannya lusuh. Safarnya jalan kaki di padang pasir, atau kalau enggak berkendara mungkin naik kuda, atau mungkin naik unta di panas. Nah, berada di bawah terik matahari di padang pasir, tentunya akan berkeringat. Ini tidak ada kendaraan dan kapal sama sekali yang terlihat pada malaikat Jibril. Kemudian dia duduk, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafayhi 'ala baqidayhi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa iman wa ihsan wa sa'a wa amara. Kemudian laki-laki ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, takbirni al-Islam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam anta syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamah sholat wa iqamah zakat. Nah, wa shaum ramadan wa hajj baitillah al-haram. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, kabarkan kepada tentang Islam, apa itu Islam? Islam yaitu hanya bersaksi, tidak ada sembahan yang hanya disembah kecuali Allah, dan sekaligus bahwa saya Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji kepada Allah al-Haram. Kemudian malaikat ini, orang ini bertanya, malaikat yang dalam kehidupan ini bertanya lagi. Nah, kabarkan kepada itu tentang al-iman. Dijawab pula oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya lagi tentang al-Islam. Kemudian bertanya lagi tentang asa'ah, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelah semua pertanyaan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka laki-laki ini pun pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Cuma orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah orang ini pergi, Nabi pun mengatakan, "Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ya, mereka terkadang datang dalam bentuk manusia, bagaimana dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula nah, di dalam dalil-dalil yang lain. Wa kadzalika malaikatu alladziina arsalallahu ta'ala ila Ibrahim wa Lut. Kemudian kata Syekh Allah Ta'ala, demikian pula malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Kami itu surat hijal. Mereka datang dalam bentuk manusia. Demikian pula dalam hadis yang lain, saat Rasulullah SAW mengisahkan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israil, Abros, Akroh, wa Akma, ya, orang yang kena penyakit belang, orang yang botak, dan orang yang buta, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta, dengan dunia. Maka siapa yang diutus? Yang diutus adalah malaikat yang datang dalam bentuk manusia untuk menguji mereka. Nah, dua di antaranya. Nah, binasa dikarenakan mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satunya selamat dikarenakan rasa syukur dia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dia. Di dalam hadis ini pula, nah, mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Nah, masih ada lanjutkan dari pembahasan tentang iman kepada malaikat yang apa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkasi pada hari kesempatan pada hari ini, kalau ada benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salahnya maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari telepon, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang masyaAllah wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main tu bukan begini saja. Masa main kayak begitu? Orang main tertentu begitu, orang kecil juga bisa. Memere, saya kata kayak begitu, memere.